Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bukan acara kegiatan iklan pengulamaan bersama Al-Ustaz Abu Sayyid Hamidah, Maha Ketingkat Madrasah Tawasir. Dua acara telah dijalankan. Yang pertama adalah pengenalan terkait dengan lingkungan yang insya Allah nanti sebagai bahan pembahasan dari pembahasan atas itu. Yang kedua adalah tausiah sama beliau. Kemudian barakallahu fikum, kita menginjak pada kegiatan yang ketiga, yaitu meminta arahan dan nasihat kepada beliau untuk kita semua. Kita di sini semua Ustaz Asatidzah, pengajar dan pengurus kegiatan dakwah di Prokerto secara umum, kemudian di tempat-tempat pendidikan secara khusus. Untuk itu, waktu dan tempat kami sepenuhnya. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمة الله جميعا kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Al-Khaliq telah memilih kita untuk terjun di dalam dunia pendidikan ini. Dan sekali lagi, ini satu karunia dan keutamaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita telah mengetahui bahwasanya Allah sebagai pencipta yang menciptakan makhluknya ini, Dia pula lah yang memilih makhluk-makhluknya tersebut, memuliakan sebagiannya dari yang lainnya. Allah memuliakan sebagian makhluknya dengan al-iman, sehingga mereka mulia dengan keimanan tersebut. Di antara makhluk-makhluk Allah yang dipilih ini, yang dimuliakan dengan keimanan ini, masih Allah khususkan lagi sebagian dari mereka. Allah khususkan lagi sebagian dari mereka, Allah pilih dari orang-orang beriman tersebut, dikhususkan dengan ilmu, sehingga mereka yang dikhususkan ini jauh lebih tinggi, lebih mulia daripada yang tidak berilmu. Dan kita sekali lagi bersyukur dengan nikmat ini, nikmat yang mana Allah memilih kita untuk terlibat langsung di dalam dunia pendidikan. Kenapa saya katakan ini suatu nikmat? Terus terang, tidak ada amalan yang memiliki keutamaan sebagaimana yang berkecimpung, orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan, di dalam pendidikan ini. Sekali lagi, kalau kita betul-betul serius di dalam menangani pendidikan, alhamdulillah, waktu-waktu kita ini habis, habis penuh dengan barokah. Kalau kita betul-betul serius di dalam menangani pendidikan, bahkan kita ini kekurangan waktu. Ya. Sekali lagi, kalau kita serius menangani pendidikan, kita ini masih kekurangan waktu untuk menggunakan waktu itu di dalam pendidikan ini. Kita sudah ketahui bersama bahwasanya kita hidup di dunia ini untuk amal soleh, untuk ibadah kepada Allah, yaitu untuk beramal soleh. Dan itu tujuan manusia hidup di muka bumi ini, yaitu beramal soleh. Dan amalan soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah ini terlalu banyak. Kalau diseriusi tarbiyah tersebut, pendidikan tersebut, bukan sekedar pengajar yang saya maksudkan, bukan sekedar mengajarkan ilmu, tapi yang saya maksud adalah murabbi, ya. Bukan sekedar mudaris atau muallim, tapi yang anak maksud di sini adalah murabbi, ya. Dia sebagai murabbi, pembimbing umat ini. Bagi siapa yang menjadi pembimbing dan serius dalam membimbing umat ini, betul-betul waktu itu terasa sempit. Ya. Seolah-olah kita ini kekurangan waktu. Nyari waktu lagi kapan lagi, ya? Habis waktu kita. Ini ya, Wan, kalau orang itu serius dalam menangani dakwah atau menangani tarbiyah ini. Bagaimana tidak? Ya. Seorang yang serius yang saya maksudkan dalam tarbiyah, dia tidak sekedar sebagai pengajar, ya, mengajarkan ilmu, setelah itu selesai, entah ilmu itu diterapkan atau tidak. Bukan itu, sebagai murabbi. Murabbi itu di samping mengajarkan ilmu, sejauh mana ilmu itu diterapkan oleh tulabnya. Seorang murabbi bagaimana anak didiknya itu menjadi anak yang saleh. Itu orang yang murabbi. Ini yang saya maksudkan tarbiyah di sini. Walhamdulillah Allah memilih kita semuanya sebagai murabbi. Yakni sebagai penanggung jawab dalam pendidikan ini. Dan sebagaimana yang kita ketahui sabda Nabi SAW, "Idza mata al-insanu inqata 'amalu illa min thalathin fa dzakara 'ilman yuntafa'u bih." Jika manusia itu meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali tiga perkara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya yaitu ilmin yuntafa'u bih. Lengkapnya itu shadaqah jariyah. Ilmin yuntafa'u bih wa waladin shalih yad'ulah. Secara tersurat, ya, itu jelas, ya, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan, ilmu yang dimanfaatkan, maksudnya ilmu yang diterapkan. Ini perhatikan, ya. Bagi orang yang mendidik atau mengajar, ya, itu harus memperhatikan ini, ya, bahwasanya ilmu yang dimanfaatkan, ilmu yang diterapkan, yang diamalkan, itulah yang akan menjadi amalan jariah. Ilmu yang diamalkan oleh anak didik itu yang akan menjadi amalan jariah dia, sekalipun dia meninggal. Sehingga tujuan seorang murabbi bagaimana ilmu yang dia sampaikan itu diterapkan, bukan sekedar disampaikan selesai, tahu entah mengamalkan atau tidak terserah, bukan itu. Dia punya tujuan yang tinggi, bagaimana ilmu yang saya sampaikan ini bisa diamalkan, sehingga dengan amalan orang tersebut dia mendapatkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas tentunya, ya, menyampaikan ilmu tersebut. Ini yang harus kita prioritaskan di dalam tarbiyah ini. Bagaimana ilmu yang kita sampaikan ini itu bisa diterapkan, bisa diamalkan. Dan perlu diketahui, ya, ilmu yuntafa'u bihi ini, ya, bukan berarti dia harus, ya, sebagai ustadz yang mumpuni, yang hafalannya sekian, ya. Enggak. Siapapun dia, selama dia punya ilmu dan menyampaikan ilmu tersebut, ya, maka itu masuk dalam bab ini, ya. Masuk. Balighu anni walau ayat. Balighu anni walau ayat. Walaupun satu ayat, sampaikannya. Kalau sudah dikuasai ilmu tersebut, tahu berdasarkan dalil-dalil dari kitabullah dan sunnah rasulnya, walaupun kemudian dia tidak menghafalnya, ya, tidak ada masalah. Apalagi terhadap dunia pendidikan anak-anak. Ya. Anak khawatir jangan sampai ilmu nyuntafabi ini khusus untuk ustad-ustad saja. Ya. Tidak. Ya. Siapa saja yang sudah mendengar ilmu, faham. Ya. Ya. Misalkan dia faham, belajar dia. Ini, oh ada makan begini. Ya. Baca bismillah. Kemudian dia pakai tangan kanan, ya. Dia paham adab-adab tersebut, ya. Dengan belajar tentunya, ya. Maka sekarang ilmu yang ini dia sampaikan kepada orang lain. Dan targetnya bagaimana orang lain itu bisa mengamalkannya. Maka itu masuk di dalamnya, ya. Ilmu yuntafa'u bih, ya. Ilmu yang diamalkan. Misalkan seorang nggak hafal dia, ya, tapi pernah mendengar, ya, pernah dalam daras ataupun dalam tausiah, ya, disampaikan dalil-dalil tentang adab satu adab misalnya. Kemudian kita melihat anak, ya. Misal anak makan pakai tangan kiri, ya. Ditegur, dinasihatin, ya. Kemudian dibimbing, ya, diarahkan kalau makan pakai tangan kanan, karena Rasulullah membimbing yang demikian. Dan nggak hafal dalilnya. Tapi ini kan ilmu, cuma gak hafal dalil. Ilmu ini. Kemudian anak tersebut menerapkan itu. Dapat pahala orang tersebut kalau ikhlaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya, ya ikhwan, an-nasihah. Nasihat, ya. Menasihatin. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi munkar masuk di dalamnya ini. Seorang, ya, lagi malas belajar, dinasihatin, ya. Disemangatinya, kemudian bangkit semangatnya, dia belajar, dia masya Allah, ya. Ini termasuk ilmu yuntafa'u bih. Demikian juga orang yang melakukan kemungkaran kemudian ditegur, ya, diingkari kemungkaran tersebut dengan cara yang baik, dengan cara rifaq, ya, lemah lembut, ya. Kemudian anak tersebut, anak didik ini, ya, meninggalkan kemungkaran tersebut, ya, dapat pahala, ya. Demikian juga, ya, yang lain-lainnya dari amal al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar, ya. Dan ini termasuk nasihat. Oleh karena itu, hendaklah kita bersyukur atas nikmat ini. Dengan inilah, kalau kita serius menangani pendidikan ini, habis waktu kita untuk tarbiyah. Kalau kita mau serius. Kalau kita mau serius, habis waktu kita untuk tarbiyah. Misal, saya kasih contoh orang yang serius, ya. Orang yang serius dalam tarbiyah itu bukan sekedar, ya, dia jadwalnya jam 7 ngajar, jam 9 ngajar, jam 11 ngajar misalkan. Satu jam misalnya. Datang jam 7 sampai jam 8 pulang. Nanti balik lagi jam 9. Ngajar, setelah itu pulang. Entah faham, entah tidak, entah diajarkan, entah dilaksanakan ilmu tersebut atau tidak, dia gak peduli, ya. Kemudian datang jam 11 karena jadwal saja cuma, ya. Dia datang, kemudian setelah itu pulang. Entah dia melihat anak ketika belajar, ketika istirahat, melakukan kemungkaran, diam dia. Ya, saya cuma mengajar aja di sini, ya. Sudah ada bagiannya itu, bagian kesantrian itu, ya. Wah, kalau begini pendidikan ini berat, ya. Bagian kesantrian yang berat, ya. Ngurusin sekian santri, alatnya demikian, masing-masingnya. Saya di sini cuma ngajar, ya. Ya, berat yang sebenarnya. Ini berarti belum serius di dalam pendidikan. Kalau orang yang menanggung pendidikan, habis waktunya, habis, kurang waktunya. Dia ngajar, dia mendengar masalahnya, atau menyaksikan sendiri, ya, si fulan bermasalah. Habis ngajar, dipanggil, dinasihatin. Ini tarbiyah namanya. Ini tarbiyah. Yang ini yang akan mendapatkan ajar itu. Kalau dia sampai berubah, ya, akhlak yang jelek menjadi baik, ya, masya Allah. Dia meninggal terus. Dia berakhlak baik, terus berakhlak baik. Terus dapat pahala dia. Bukan sekedar ngajar, ya. Dan tidak ada kaitannya dengan ilmu dia. Tidak ada kaitannya sebenarnya, ya. Bisa jadi dia mengajar tentang fikih atau tentang akidah. Ini bermasalah tentang masalah muamalah. Ya. Masalah ini yang belum diajarkan, ya. Dinasihatin, ya. Mengejek misalkan, dinasihatin, dipanggil, dinasihatin. Ketika mengajar, kemudian ada sesuatu yang mengganggu dalam pelajaran tersebut, ya, atau bikin kacau dalam pelajaran tersebut, ya, diam dia. Kemudian dinasihatin, ditegur. Ini maksudnya Robi. Kemudian dia pulang, misalkannya. Dia teringat tadi anak-anak kok begini-begini. Dia berpikir dia. Anak-anak kok gak suka pelajaran ini ya. Kenapa anak-anak gak mendengar ya. Dia ngoreksi dirinya ya. Oh, mungkin cara saya begini. Mungkin dia mengoreksi dirinya ya. Oh, besok saya dengan cara ini. Disampaikan. Ini namanya seorang merobi. Gak menutup gitu. Terus entah anak itu paham. Entah anak itu mau mengikuti atau tidak. Bukan seperti itu merobi. Ya. Jadi pulangnya itu dia berpikir. Berpikirnya itu dapat pahala loh ya. Dapat berpikir bagaimana anak-anak itu yang nakal itu menjadi baik ya. Dia berpikir ya. Oh iya, jangan sekian kak datang ke Ustaz Fulan. Dia juga ngajar dia juga ya. Gimana antum mengajar itu si Fulan gimana? Oh iya begini, gini, gini. Apa yang antum melakukan? Saya sudah melakukan ini, tapi anak itu belum berubah. Yang ini juga, anak sudah melakukan ini, tapi belum berubah. Oh mungkin caranya, bermusyawarah akhirnya dia ya. Dia enggak sia-sia amalan ini. Dapat pahala loh ya. Sebagai murabbi, amalannya itu berpahala terus gitu loh ya. Kalau serius ya. Ada anak kasus ya. Satu anak kasus ya. Enggak dibiarkan. Dinasihatin, ditegur. Bagaimana anak tersebut menjadi baik ya. Berpikir caranya ya. Bermusyawarah ya. Mungkin di sini ada MI, ada tingkatan mutawasit. Itu bisa saling terkait itu ya. Yang MI wah nakal-nakal gini. Kalau sudah di awal sudah wah terbiasa anak yang jelek di mutawasit ya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak bisa mutawasit yang menangani mutawasit diam dengan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh MI. Bagaimana caranya? Tetap melalui lembaga. Tetap melalui lembaga masing-masing ya. Memberikan masukan ini. Kenapa nanti juga akan masuk ke mutawasit? Kalau di dasarnya sudah berbahaya ini, kebiasaan-kebiasaan buruk ya. Dia tahu ini buruk, tidak memberikan masukan ya sudah. Ya. Berat nanti ketika di mutawasit. Merubahnya lebih berat. Demikian juga yang sanawiyah. Enggak bisa diam, berikan masukan ustaz-ustaznya ini, bagian pengurusnya, sampaikan ya. Ini akhwannya. Oleh karena itu sekali lagi disyukuri nikmat ini. Allah memilih kita. Ini perhatikan, Allah memilih kita untuk terjun dalam dunia pendidikan ini. Ini satu nikmat. Kenapa? Karena dengan ini kita, amalan kita ini banyak manfaatnya dibandingkan kalau kita tidak terjun. Coba antum hitung-hitungan pahala ya. Oleh yang terjun dalam dunia pendidikan sekedar ngajar ya. Ngajar asal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sekedar ngajar, tidak diamalkan ilmu tersebut, dia sekedar ngajar dapat pahala. Apalagi dia ngajar, ada satu orang yang mengikuti ilmu yang dia sampaikan. Ngajarnya dapat pahala, dia juga mendapatkan pahala yang dilakukan oleh anak tersebut yang mengamalkan ilmunya. Itu kalau satu. Kalau ada dua anak, kalau ada tiga anak, kalau ada empat anak, kalau lima, semakin banyak pahalanya. Kalau kita gak terlibat dalam dunia pendidikan ini, apa yang bisa kita raih? Apa? Pahalanya cuma itu-itu aja cuma ya. Wah, sedekah sudah selesai. Dapat pahala itu sudah, dari itu lepas lagi. Ya. Tapi yang terjun dalam dunia pendidikan luar biasa. Dia sekedar ngajar saja, sekedar menasihatin, sekedar memberikan bimbingan, mengarahkan. Namanya tarbiyah demikian. Ya. Itu sudah dapat pahala. Apalagi seorang anak tersebut mau mengikuti nasihatnya. Apalagi seorang anak tersebut menerapkan ilmunya. Masya Allah. Semakin banyak pahala dia. Yang ini tidak akan didapatkan oleh selain murabbi. Maka saya ingatkan nikmat ini. Syukuri nikmat ini. Dan tentunya mensyukurinya. Yaitu dengan tiga hal ini. Hati kita, lisan kita, dan juga al-jawarih. Hati kita meyakini ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, banyak mensyukuri ini kita dengan hati. Kemudian lisan kita bertahmid kepada Allah, alhamdulillah, asykurullah. Dan yang ketiga al-jawarih ya. Gunakan nikmat tersebut ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni digunakan dalam ketaatannya. Karena Allah telah memilih kita, maka kita serius dalam pendidikan ini. Anggota tubuh kita ini terus terjun dalam dunia pendidikan, terus ya, membimbing anak, mengarahkan anak ya, membuat konsep-konsep ya, ya, yang kira-kira bisa diterapkan ya, dan hasilnya baik ya. Nanti begini ternyata hasilnya kurang, jangan putus asa. Beranu lagi, bikin konsep lagi yang ini, dimusyawarahkan, duduk bermajlis. Tidak bisa diselesaikan sendiri bersama ikhwannya ya, bersama saudara-saudaranya yang lainnya. Terus demikian. Maka waktu-waktu dia misalkan bermusyawarah, itu enggak sia-sia waktu musyawarahnya. Dapat aja ya. Karena yang dibicarakan bukan perkara yang sepele, perkara tarbiyah. Pendidikan ini ya. Oleh karena itu disyukuri nikmat ini ya. Dan orang yang terjun dalam dunia pendidikan ini memang mereka yang banyak beramal. Mereka banyak beramal. Habis waktunya untuk amal soleh. Habis waktunya. Bahkan merasa kurang. Merasa dikejar-kejar waktunya. Habis ini, aduh ini, belum ini. Ada masalah ini. Kepengen cepat diselesaikan. Belum selesai ini, timbul masalah ini. Aduh ini harus selesaikan. Belum selesai ini, timbul ini. Mesti kalau orang yang terjun dalam tarbiyah itu banyak masalah-masalah. Banyak masalah sehingga badan dia capek dan ini belum selesai, yang ini bermasalah lagi, ini terus demikian ya. Dan dia kan harus menyelesaikan masalah ya. Seorang murabbi itu bagaimana selesai masalah tersebut dalam pendidikan ini ya. Sehingga waktu dia betul-betul habis untuk tarbiyah, habis ya. Sehingga dia enggak sia-sia hidup di dunia ini, hidupnya penuh dengan amal saleh. Ini yang wajib disyukuri ya ikhwan. Dan kita mengetahui bahwasanya ini jalan keselamatan bagi kita. Yang terjun dalam dunia tarbiyah ini, inilah jalan yang bisa menyebabkan kita ini istiqomah. Karena dengan tarbiyah ini kita banyak beramal soleh. Ya tentunya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu betapa banyak fitnah-fitnah yang akan datang dan yang akan datang terus ya. Menerus fitnah itu akan terus datang. Ya. Dan diantara jalan keluar menghadapi fitnah itu, yaitu dengan beramal soleh. Beramal soleh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita harus menyadari bahwasanya tugas kita ini sebenarnya tugas yang amat besar, yang mendapatkan ajr yang amat besar. Ini yang harus kita perhatikan. Tugas yang amat besar, besar ya tantangannya, besar resikonya ya. Ya tentunya pahalanya juga besar ya. Pahalanya juga besar. Maka dalam hal ini saya ingin menasihatkan beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan ini ya. Yang mudah-mudahan kita semuanya ini bisa istiqomah di atas ini semuanya ya. Yaitu yang pertama itu ikhlas lillahi azza wa jalla. Itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tolong diniatkan setiap amalan kita. Para mudarrisin di dalam mengajar yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Cari ridho Allah, jangan cari ridhonya manusia. Jangan riya melakukan tadris, melakukan pengajaran. Semangat kalau ada mudirnya, semangat kalau ada pengawasnya. Ya. Kalau enggak ada, malas, luyu. Kalau enggak dikontrol, bolos, sering bolos. Enggak ada yang kontrol, sudah enggak pernah ditegur, enggak pernah ini bolos terus. Ini kurang ikhlas ini. Kalau dikontrol, semangat dia ya. Ini menunjukkan kurang ikhlas. Karena kurang kontrolnya, misalkan mahat ini kurang dalam kontrol kurangnya, mau telat tidak ada yang negur, karena tidak ada yang kontrol. Biasanya masuk jam 7 misalkannya, dia masuk jam 7:15, 7:30, santai saja, nggak merasa dosa dia, apalagi nggak ada yang negur. Subhanallah. Kalau dikontrol, rajin dia ya. Rajin, takut nanti ya, takut ya. Takut dikatakan orang jelek, takut dikatakan enggak disiplin ya. Ini kurang ikhlas ini. Amalan yang seperti ini enggak akan lama dia. Ya. Tinggal nunggu kapan saja dia akan meninggalkan pekerjaan yang mulia ini. Kalau orang tidak ikhlas melakukan sesuatu, ya, tidak akan lama akan meninggalkan amalan tersebut. Ya. Tinggal nunggu waktu saja, cepat atau agak panjang. Kalau tidak ikhlas, itu sebentar lagi akan ditinggalkan. Sebentar lagi cuma. Ya. Dia ngajar karena terpaksa. Padahal dia, aduh saya itu enggak enak, aduh saya ini enggak ikhlas. Ya. Nah, masih ngajar-ngajarnya. Sebentar lagi, nanti kalau ada percikan sedikit, api sedikit aja, terus sudahlah, saya enggak ngajar lah. Nah, karena tersinggung dengan ini. Mudah dipacu, mudah dipercikin sedikit, api sedikit oleh setan, jebulan, sudah. Coba perhatikan nih, ya. Nanti baru nanti akan dibeberkan, wah gini, pondok itu, ustaz-ustaz itu, wah disebutkan sudah, ya. Kesalahan-kesalahan tanda kutip menurut dia. Dan ini banyak terjadi ya kawannya. Banyak terjadi ya. Yang tadinya Masya Allah satu pondok ini tahun. Tapi subhanallah ya. Gair mukhlisin nanti akan mental itu ya. Akan mental. Maka ana ingatkan al-ikhlas lillahi azza wa jalla di dalam amalan ini. Terkhusus amalan yang amat besar ini. Yang terus akan diuji kita ini dalam tarbiyah ini ujian yang besar ya, butuh keikhlasan ya, butuh keikhlasan ya, di dalam beramal ini ya. Supaya kita kokoh di dalam beramal. Kalau tidak ya kawan, sebentar lagi akan ditinggalkan amalan ini yang amat besar pahalanya. Sebentar lagi ya. Bukti ya. Kalau orang enggak ikhlas, subhanallah ya. Sebentar lagi ditinggalkan. Kalau orang yang ikhlas itu dia beramal, ya ini karena mengharapkan ridha Allah. Enggak mengharapkan ridhanya manusia. Orang yang ikhlas itu enggak mengharapkan pujiannya manusia. Mengharapkan ridha Allah. Orang yang ikhlas itu enggak takut terhadap celaan manusia. Dia mengharapkan ridha Allah, takut adab Allah. Dia mengharapkan fadlun minallah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang ikhlas. Kenapa kamu melakukan ini? Karena Allah yang memerintahkan. Kenapa kamu melakukan? Karena anda mengharapkan pahala dari Allah. Kenapa kamu melakukan? Saya menginginkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memerintahkan. Ini orang yang ikhlas. Sehingga dia gak terpengaruh. Dia melakukan itu dapat pujian. Gak ada masalah. Mau dipuji gak dipuji terserah. Bisa dipahami ya kawan? Demikian juga ketika dia betul-betul ikhlas karena Allah. Melakukan karena Allah. Mendapatkan celaan. Gak menjadikan proses. Aduh sudah beramal seperti ini. Kok malah dikritik ini. Kok dibeginikan. Aduh ya sudah gak usah. Ini gak ikhlas ini. Meninggalkan satu karena ada kritikan. Berarti gak ikhlas itu. Mengharap menamalkan satu karena menginginkan pujian. Gak ikhlas itu. Ya. Ini perhatikan. Kita dalam tarbiyah ini subhanallah. Imma kita mendapatkan pujian. Bisa jadi kita mendapatkan kritikan. Itu mesti sudah. Ya. Masya Allah si fulan. Wah rajin. Masya Allah. Ya. Dalam mengajar serius. Ini hati-hati lah ya. Pujian, Masya Allah memang ya. Tapi karena mendengar ini, wah tambah semangat. Ah, gak ikhlas ini. Sebentar lagi akan ditinggalkan itu ya. Semangat karena dapat pujian, tambah rajin, tambah ini, tambah wah ini. Kemudian gak dapat pujian, kendor lagi. Nah, berarti gak ikhlas. Ada juga subhanallah ya. Dia Masya Allah sudah ikhlas ini sudah ya. Tapi kurang maksimal ikhlasnya ya. Sudah. Dia memang di awalnya ikhlas ya. Subhanallah namanya manusia ada kekurangan. Dapat kritikan. Karena dapat kritikan Saya sudah begini, sudah begini, saya sudah ikhlas. Diperlakukan seperti ini lagi. Ditinggalkan. Berarti kurang sempurna keikhlasannya. Inilah butuhnya keikhlasan dalam beramal ini. Juga tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi orang yang mukhlis itu. Kalau itu sudah disyariatkan Allah, dia jalani. Walaupun seluruh manusia tidak melakukannya. Itu orang yang mukhlis. Lillahi ta'ala. Kalau suatu itu dilarang oleh Allah, dia tinggalkan. Sekalipun seluruhnya mengamalkannya. Ini orang yang mukhlis. Dia seorang yang mukhlis, menerangkan. Seorang pengajar yang ikhlas. Subhanallah, setan ini subhanallah akan mengganggu keikhlasan kita. Dan terus akan diganggu keikhlasan kita. Kita ngajar misalkan, sudah waktunya jelas. Jam 7 ya. Mulai jam pertama ngajar. Semuanya, Ustaz fulan, semuanya ngajar, mudarris fulan ngajar. Dia ngajar ya. Karena dia ya memang murabbi betul ya, ingin memberikan kedua yang baik pada tulab supaya tulab itu bisa mengamalkan ilmu. Dia berpikir bagaimana caranya harus dia jadi kedua. Dia memperbaiki dirinya. Misalnya masuk jam 7, apalagi pelajarnya di masjid. Ya. Dia enggak langsung jam 7 datang. Enggak, sebelumnya. Sebelum jam 7 dia masuk masjid. Salat sunnah. Praktek amalia ini yang paling penting, ya. Bukan sekedar itu. Melihat tulab salat sunnah ustaznya, ya. Melakukan adab masuk masjid. Setelah sholat sunnah, belum jam 7 masih. Dia mungkin masih ada waktu 5 menit nunggu tulab baca Al-Quran. Atau apalah kesibukan-kesibukan yang lainnya yang dimanfaatkan waktu untuk kebaikan. Yang mendatangkan ajar. Gak sia-sia lah ya. Kalau orang merebih itu gak sia-sia. Waktunya Masya Allah. Itu dilihat oleh tulab. Wah, ustaz datang sholat. Setelah itu karena ada waktu baca Al-Quran. Atau murojaah pelajaran yang akan diajarkan. Itu tulab langsung. Langsung tulab itu kalau ustaznya datang dia langsung tulab itu. Masya Allah. Sudah ada di depannya. Ya. Gak pakai lisan. Ayo waktunya belajar. Sini. Gak perlu teriak-teriak. Ya. Sudah pakai amalan. Ini mudarris. Ini murabbi. Ya. Dia datang. Waktunya tepat waktu. Bahkan dia itu sebelumnya sudah masuk. Tulab akan hadir, ngikutin tulab itu. Tulab ngikutin gurunya rata-rata. Tulab itu rata-rata ngikutin gurunya. Dia, Masya Allah, disiplin nih. Tepat waktu. Datang muridnya langsung nih. Sampingnya halakoh, ada lakoh. Gak ada gurunya. Ya. Ribut ini dan sebagainya. Ya. Dia, sebagai mudarris, sebagai murabbi, gak diam. Ayo. Meroja ya tulab. Ayo meroja pelajaran itu. Misalnya belum datang sabar. Ayo meroja. Dia kembali lagi. Ya. Gak dibiarkan. Karena kalau dibiarkan ganggu pelajaran dia. Ini kalau merobi lah ya. Gak apa-apa kan. Ayo diam-diam tulab. Ayo tulab. Ayo meroja. Boleh gak gitu? Apa intervensi? Hah? Boleh gak? Ya harus melakukan seperti itu. Ayo. Ayo duduk. Ayo. Masya Allah, anak soleh ta'al. Ayo, kitabnya baca. Ayo, meroja, hafalkan. Ayo. Tunggu ustaznya yang sabar. Doakan, doa. Mungkin ustaznya ada kepentingan. Ayo, doakan. Mungkin ada masalah. Doakan, mudah-mudahan ustaz cepat datang. Yang enak bahasanya. Ya. Jangan memprovokasi, membenci ustaz. Jangan. Ya. Jangan. Siapa yang ngajar? Ya ustaz itu memang gitu. Sudah. Aduh. Gak kondusif ini ya. Bisa dipahami ya. Sebaik Masya Allah ini tenang. Insya Allah tenang anak ini. Walaupun tidak dia gak ngajar. Tenang tulab ini ya. Dia konsentrasi ngajar. Di tengah mengajar rame. Fulan ta'al ya. Itakillah. Ini ada pelajaran. Ayo roja yang bagus. Insya Allah diam dia. Insya Allah nurut. Anak yakin nurut. Kecuali yang ngeyel itu jumlahnya saya rasa 1-2 palingnya. Kalau dinasin dan mempan ya sudah perlu dikeluarkan aja, nggak usah repot-repot. telah munasah berkali-kali. Paham ya? Insya Allah akan baik. Sekali lagi, ini asalnya ikhlas. Di sampingnya demikian datang. Anak ngajar ini enak ya. Datangnya telat terus, nggak pernah ditegur oleh mudirnya ya. Nah sudah mulai ini ya, mulai ya gangguan ini ya. Aduh, cuma saya saja yang lain ini telat itu bolos. Karena dia setiap hari di masjid dan ada halok-halok yang kosong-kosong ya. Ini kok ini ya, nggak pernah nasihatin, cuma ngomong kok ini. Apalagi sudah terkait dengan dunia. Enak gajinya sama-sama, tapi ini malas, saya sudah capek sama gajinya, enggak ada tambahan. Ha. Mulai sudah ya. Masuk perkara dunia pada dia. Ya. Aduh. Ya, sudahlah, besok saya juga telat juga. Ha. Dia berubah, yang tadinya ikhlas sekarang karena pengaruh teman-temannya jadi enggak ikhlas. Ini kemungkinan loh ya. Terjadi yang demikian, sudah ikhlas, tapi karena setiap hari demikian berubah, setan membisikkannya. Sudahlah, kamu tuh lihat tuh teman-teman kamu tuh, yang satu malas, yang sana malas, yang situ telat, yang situ bolos ya. Kamu aja ini ya. Sok aja kamu ini. Nah, kemakan dengan setan, akhirnya dia juga jadi malas ya. Ini kurang ikhlasnya. Akhirnya ditinggalkan juga. Tapi kalau dia, nah ini amanah saya ngajar jam 7, ya datang jam 7 paling tidak. Perkara teman saya ini itu urusan ini, tapi anak ingin nasihatin dia supaya dia nanti di hadapan Allah ya bisa mempertanggungjawabkan amalannya. Dinasihatin mungkin lalai, mungkin ini. Ini ikhwan yang harus kita perhatikan, yaitu al-ikhlas lillahi azza wa jalla di dalam amalan ini. Amalan tarbiyah ini amalan yang berat ya, butuh keikhlasan. Kemudian kita yang kedua yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini, yaitu amalan yang berat ya. Dan tidak mungkin kita bisa mengembannya, melakukannya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berikutnya, beristianalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintalah bantuan kepada Allah di dalam amalan yang berat ini. Amalan yang berat ini amalan yang butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dhaif, kita ini lemah. Sehingga kita terus menerus minta pertolongan pada Allah supaya kita dimudahkan di dalam amalan tarbiyah ini. Berat ya. Kalau Allah tidak menolong kita, kita tidak akan mampu melakukan ini. Maka meminta tolonglah kepada Allah. Di antaranya itu dengan doa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah mengokohkan kita di dalam mengamalkan amalan ini. Amalan yang amal besar pahalanya. Doa, jangan lupa ya ikhwan untuk berdoa kepada Allah. Minta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah. Di samping doa untuk kebaikan diri kita, doa untuk kebaikan tulab kita. Ini yang jarang dilakukan oleh mudarris ya. Mendoakan tulab ya. Afan saja ya. Ini jarang. Kenapa jarang? Ya, kok tahu Ustaz ini? Ya, ketika menyikapi tulab kalau bermasalah itu ya, subhanallah ya. Mudarris, sikap-sikapnya terhadap tulab ya, yang melakukan kekurangan, subhanallah. Seharusnya kan butuh kelembutan ya. Butuh didoakan juga. Coba antum perhatikan para ulama ya. Antum melihat pelajaran-pelajarannya seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, Al-Imam Al-Barbahari ya. Itu memulainya sering sekali i'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah. Ketailah rahimakallah, doa semoga Allah merahmati kamu, arsyadakallah li ta'ati, semoga Allah membimbing kamu untuk taat kepada Allah. Ini baiknya pengajaran mereka ini, menunjukkan keikhlasan mereka. Betul-betul mereka ini murabbi, mengharapkan tulabnya itu menjadi baik. seorang murabbi banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berdoa kepada Allah untuk dirinya dan juga untuk tulabnya. Terus terang, tulab itu menjadi baik karena Allah mudahkan kepada kebaikannya. Oleh karena itu bantu tulab itu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing mereka, agar Allah memberikan taufik kepada mereka dan dimudahkan mereka untuk berada di atas shiratal mustaqim ini. Ini seorang mudarris, seorang murabbi adalah banyak beristianah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah ya, di dalam amalan-amalannya, terkhusus amalan tarbiyah ini ya, banyak berdoa kepada Allah, berdoa untuk dirinya, berdoa untuk tulabnya, untuk kebaikan tulabnya. Kemudian ya ikhwan, yang perlu diperhatikan dalam tarbiyah ini pula ya, amalan yang amal besar ini ya, yaitu karena amalan yang amal besar itu rintangannya besar ya, resikonya juga berat ya, maka dibutuhkan kesabaran dari kita, kesabaran di dalam tarbiyah ini. Di dalam menjalankan tarbiyah ini butuh kesabaran. Sekali lagi, amalan tarbiyah ini amalan yang besar pahalanya, amalan yang besar juga musibahnya atau resikonya besar, sehingga dibutuhkan kesabaran yang amat besar. Harus sabar, seorang murabbi itu harus sabar. Sabar terhadap dirinya, terhadap tulabnya, ya sabar. Seorang murabbi banyak bersandarkan dengan kesabaran ini, karena dengan itulah akan dimudahkan dalam tarbiyah ini. Sabar di dalam tarbiyah yaitu di dalam mengajari anak-anak. Karena terus terang, anak-anak dengan berbagai macamnya ini, mesti ada di antara mereka ini yang membutuhkan super sabar bagi kita. Ketika anak melakukan kemungkaran, maka kita harus sabar menanganinya, sabar membimbingnya. Bagaimana anak tersebut mengikuti agama ini? Jangan sampai sikap kita karena kurang sabar, karena anak tersebut lari dari dakwah ini. Kita alhamdulillah bersyukur sudah ya, bersyukur ya, ladang dakwah kita sudah ada, artinya ada tulab gitu ya, yang mau belajar ke sini. Ini sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya, lahan yang sudah ada ini. Maka bersabar dengan mereka ini ya, sabar ya, didik mereka dengan baik. Anak bermasalah ya disabari, dinasihatin sekali, dua kali, tiga kali, terus sambil mengoreksi ya. Mungkin caranya salah, mungkin waktunya enggak tepat ya, mungkin kondisinya enggak tepat ketika memberikan nasihat sehingga anak itu semakin jauh. Ini koreksi pada diri kita. Ini orang yang sabar terus mengoreksi ya. Dapat gangguan ini, waktu kita habis menangani ini, kasus ini, kasus ini, kasus ini, terus nanti ada musyawarah ini, musyawarah ini, otomatis ya disabari, sabar, sabar. Waktu kita habis, habis, habis gitu. Tapi butuh kesabaran nih, butuh kesabaran. Innama yufas sabiruna ajrun bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya tanpa hisab. Diberi oleh Allah pahala tanpa hisab, menunjukkan bahwasanya pahala yang akan diraih oleh yang sabar itu amat besar sampai tidak bisa diukur karena besarnya pahala yang Allah berikan kepada mereka ini. Ini ya kan pentingnya as-sabr. Orang yang sabar ya, orang yang sabar ini masya Allah suatu nikmat yang amat besar. Yang sabar itu subhanallah, dia tidak merasa terbebani walaupun beban dia amat besar, tidak terasa terbebani oleh sesuatu apapun. Walaupun kelihatannya suatu itu kalau orang lain melihatnya amat besar, tapi kalau dia hadapi dengan sabar, terasa ringannya. Demikian juga kalau dia mendapatkan musibah-musibah, jika dia menghadapi dengan sabar, seolah-olah dia tidak mendapatkan musibah. Ini kalau orang itu betul-betul sabar. Dan memang as-sabr ini ya, Wan anak tekankan, tidak bisa datang ketika itu juga, langsung datang pada diri kita. Butuh latihan. Butuh latihan, butuh pembiasaan sabar itu ya. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Perhatikan hadis ini. Waman yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar ya, dia maunya marah tapi ditahan sabar ya. Enggak jadi marah. Kemudian menghadapi permasalahan lagi dia maunya marah, dia tahan sabar lagi ya. Ada masalah lagi, dia maunya begini, tahan, dia sabar lagi. Barang siapa yang terus berusaha untuk bersabar, bersabar, bersabar, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesabaran pada dia. Tidak ada pemberian yang lebih baik, yang lebih lapang, yang Allah berikan kepada seorang daripada as-sabar. Tidak ada ya kawan. Tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada manusia ini yang lebih baik dan lebih lapang daripada kesabarannya. Sebab apa? Kalau orang itu sudah diberi oleh Allah kesabaran, masya Allah, nikmat luar biasa. Ya. Anda melihat itu, ya. Salafun as-soleh, luar biasa sabarnya. Seolah-olah mereka tidak tertimpa musibah-musibah. Anda tahu bagaimana sahabat radhiyallahu anhum? Mereka luar biasa ya. Kebanyakan mereka fukara. Ya. Kebanyakan mereka adalah fukara. Dan mereka banyak tertimpa musibah, penyakit ya. Banyak musibah-musibah yang menimpa pada mereka ya. Bersamaan dengan itu, musuh-musuh mereka luar biasa ya. Orang-orang kafir ketika itu luar biasa, kalau menyiksa sadis siksaannya itu ya. Kalau kita ini dapat siksaan, dapat ancaman, waduh, enggak ada apa-apanya, masih afan saja ya. Ya. Kita kan masya Allah menjalankan dakwah ini ya. Luar biasa memang ya, musibah-musibah itu luar biasa ya. Tapi itu semuanya enggak ada apa-apanya ya, kawan. Ya. Lihat sahabat ya. Perhatikan, mereka ya, melakukan pertempuran, subhanallah ya, di dalam 23 tahun itu, 13 tahun ya, ya, di zaman Rasul 13 tahun, itu selama 13 tahun itu 70 kali pertempuran. Coba, antum bisa bayangkan bagaimana ya, kesabaran mereka, faker-faker mereka, tapi sabar mereka, dengan kondisi yang ada, menghadapi musuh ya. Tetap bertahan. Kayaknya mereka ini gak terasa terbebani ya. Menjalani hidup gak ada beban bagi mereka. Padahal kalau kita lihat subhanallah, coba kita lihat ya, musibah-musibah yang menimpa pada mereka ya. Ancaman-ancaman yang yang ditimpakan pada mereka luar biasa ya. Sampai mereka harus berjihad ya. Tapi mereka subhanallah, mereka tuh sabirun ya. Maka dengan itulah mereka mendapat kejayaannya. Ini ya kawan, as-sabr ya. Kalau orang sudah diberi kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betul-betul Allah telah memberikan kesabaran pada dia, maka orang tersebut menghadapi musibah yang besar itu terasa ringan. Kalau sudah ada kesabaran. Kalau ada kesabaran, musibah sebesar apapun ringan bagi dia. Ini kalau sudah Allah memberikan kesabaran pada dia. Dan ingat, kesabaran itu gak bisa langsung dapat. Butuh dilatih tadi itu ya. Seorang pendidik melihat muridnya begini, maunya dia marah, sabar dia. Dideketin lagi. Padahal dia jengkelkan pada gurunya ya. Ngelecehkan ya. Paham ya? Bisa difaham ya, seorang guru mudarris ini dinasihatin, wah, gini-gini. Disabarin masih ya. Sakit hatinya di maunya memukul, maunya begini, maunya begini, tapi dia sabar ya. Terus dibimbing, diarahkan. Masih lakukan lagi. Mungkin caranya saya kasih hadiah, mengeluarkan biaya, kita memberikan hadiah. Ini orang yang sabar loh ya. Dia berbuat kejelekan, kita balas dengan kebaikan. Disabari. Merasa ringan ya ini. Insyaallah Allah memberikan, mudah-mudahan dia dapat hidayah. Subhanallah. Disabarin. Ya. Terus, subhanallah. Karena sabar dia, ya berubah orang ini. Tapi kalau belum apa, biasa anak-anak dikit-dikit kuyon, wah kamu keluar, sudah bubar sudah. Dikit keluar, dikit keluar, keluar keluar, nggak ada yang belajar sudah ya. Karena nggak sabar gurunya. Ya namanya anak ya mesti ada masalah. Kita saja juga demikian dulu. Maka butuh kesabaran. Dalam pendidikan ini butuh kesabaran. Kalau ngajari tulab yang thayyib, masya Allah nikmat kita kan ya kan. Risikonya tidak ada. Kamu gini-gini ya, ya Ustaz, nurut umur jaga. Ini ya Ustaz, nurut. Ya Ustaz, ya santai-santai gurunya ya. Santai-santai ya. Enak murid-muridnya. Enggak beban bagi dia. Tapi kalau ada yang bermasalah ya. Ternyata kalau dibimbing, diarahkan bisa menjadi baik ya. Bisa menjadi baik bidinillahi ta'ala ya. Tapi karena kurang sabarnya kita, akhirnya anak itu semakin jauh. Ingat ya ikhwan, kita harus menyadari ya, bahwasanya yang belajar di madrasah al-sunnah itu kebanyakannya adalah anak-anaknya ikhwah. Tolong sayangi mereka, tolong rahmati mereka. Kita bersyukur ikhwan-ikhwan memondokkan anaknya di tempat al-sunnah, menunjukkan kebaikan mereka, bantu mereka ini. Tolong dibantu. Kalau kita subhanallah tidak membantunya, kita melakukan cara-cara yang menjadikan anak-anak tersebut menjauh, kita tidak sabar menghadapi mereka, subhanallah, anak tersebut enggak mau mondok di sini, imma dia langsung sekolah tempat lain, bisa jadi kehizbiyin. Na'udzubillah. Rugi kita ya ikhwan. Rugi. Ingat, seseorang itu mendapatkan hidayah dengan ya, pertolongan kita yang Allah berikan pada diri kita ini ya, dengan perantaran kita, itu lebih baik daripada humlin na'am, daripada unta merah. Artinya harta yang paling mewah ketika itu ya. Ini kalau kita mendengar hadis yang seperti ini, ya kita enggak mendapatkan keutamaan dalam hal ini ya. Seharusnya mereka ini masya Allah bisa menjadi ahlu sunnah. Gara-gara kita tidak sabar, hanya dia enggak mau belajar, hanya dia subhanallah belajar ke isbiyun. Atau subhanallah dia tidak belajar, sudah menjadi orang awam. Rugi kita. Pahala jauh dari kita. Ini orang yang tidak sabar. Oleh karena itu bersabarlah kita dalam tarbiyah ini. Memang cobaannya besar, tapi latih sabar, bersabar, bersabar. Maka kalau kita terbiasa menahan diri, bersabar, bersabar, nanti Allah akan memberikan kesabaran pada diri kita. Jadi kesabaran itu akan datang ya ikhwan, dengan kita memprosesnya. Sama dengan al-kadib ya. Kalau orang terbiasa dusta, dusta, dikit-dikit dusta, dusta, dusta, dusta, akhirnya dusta itu menjadi sifat bagi dia ya. Tapi kalau orang juga berusaha untuk jujur ya, dapat risiko ini, tapi dia tetap jujur ya. Dan nanti akan mendapatkan ikhob, tetap dia jujur, jujur, jujur, jujur, jujur, jujur. Maka kejujuran itu akan menjadi sifat bagi dia, bagi watak bagi dia ya. Demikian juga sabar ini juga butuh dilatih, dilatih, dilatih. Nanti sabar itu menjadi sifat bagi kita. Allah berikan kesabaran tersebut. Kalau sudah kesabaran itu ada pada diri kita, maka sebesar apapun beban yang menimpa pada diri kita itu terasa ringan. Kalau kita sabar, kalau Allah telah memberikan kesabaran pada diri kita. Tetapi kalau tidak, ya Jangankan yang besar, yang sekecil apapun akan menjadi berat bagi kita kalau tidak ada kesabaran pada diri kita. Kalau tidak ada kesabaran, perkara anak sepele sebetulnya, ringan sebetulnya, subhanallah, sudah berat begitu. Akhirnya sudah, anak itu langsung dikeluarkan atau langsung dipukul, langsung ini dan sebagainya ya. Ini tidak sabar. Maka seorang mudarris, seorang murabbi harus sabar menghadapi anak didiknya ya. Dan ini butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak minta pada Allah tentang masalah as-sabr ini. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini ya, di dalam tarbiyah ini ya, yaitu hendaklah kita banyak bermusyawarah di dalam tarbiyah ini. Di dalam menangani kasus-kasus atau problem-problem yang ada dalam tarbiyah. Ini yang paling penting sebetulnya apa? Di dalam tarbiyah, banyak bermusyawarah. Hasil musyawarah itu jauh lebih baik daripada hasil pribadi. Pikiran kita pribadi. Kita punya ide begini, langsung diterapkan. Belum tentu itu baik. Oh, ini begini. Bermusyawarah. Dan seorang mudarris, yang tekankan, atau murabbi ini harus mengenali lingkungan, membaca lingkungan, dan peduli dengan lingkungan. Harus itu ya. Ada gejala-gejala yang kurang bagus, dia catat ya. Nanti dimusyawarahkan. Kalau terbiasa seorang mudarris itu, ini kurang begini, ini dampaknya begini, nanti ada begini. Ini kalau terbiasa ya, ini kurang gini ya. Kalau dia punya kepedulian terhadap lingkungan, tapi kalau nggak peduli, ya sudah. Padahal itu bisa mengganggu tarbiyah. Bisa mengganggu tarbiyah. Itu dengan apa ya, Wan? Kita dapatkan itu semuanya kalau kita sering musyawarah. Sering musyawarah. Kenapa anak-anak kok nggak paham-paham yang diajari ya? Padahal anak sudah pelan-pelan, padahal suara saya sudah keras, padahal ini. Mungkin tempatnya enggak pas. Bisa jadi kan? Belajar misalkan. Di situ lalu-lalang orang. Dengarkan ustadznya dikit-dikit, dengarkan noleh sini. Ini noleh sana. Tempatnya enggak pas. Oh, berarti ini butuh tembok. Nah, musyawarah itu. Oh, ini harus begini nih. Nah, di musyawarah apa? Ini kenapa ya kok ini kok ribut ini. Orang yang terbiasa membaca lingkungan, terjadi ini. Sering membaca ini. Dia langsung merespon itu. Oh, berarti ini butuh kelas sendiri sehingga tidak berinteraksi dengan itu. Itu kalau terbiasa. Tapi ini harus membutuhkan ya pengalaman yang panjang ya, dan harus apa, membaca lingkungan, terus membaca lingkungan. Nah, yang saya maksudkan ini masing-masing mudarris, kalau masing-masing itu membaca lingkungan dan bermusyawarah, bagaimana hasilnya itu, bagaimana penyelesaiannya maksud saya, maka itu akan menghasilkan yang optimal. Maka anda tekankan, tolong dihidupkan masalah musyawarah. Musyawarah baik itu sekupnya ma'had, semuanya berbicara tentang dakwah ini ada musyawarah. Pondok ini enggak bisa hanya ustadz saja yang anu ya, enggak bisa, melibatkan ikhwah juga, butuh musyawarah. Mana nanti ikhwah yang diberi tugas ini, banyak musyawarah sudah. Demikian juga terkhusus terkait dengan pendidikan anak-anak ini. Nah, pembahasan kita sekarang meruncing kepada pendidikan anak-anak ini. Namanya tarbiyah, bagaimana anak ini menjadi anak yang soleh. Satu persatunya lah ya, bukan global. Kelas 1 misalkan ya. Kelas 1 mutawasit. Jumlahnya misalkan 20 misalkan ini. Ya kalau kita cuma mengajar ini ya sudahlah, mau paham tidak, mau ngamalkan tidak, ya bukan murabbi itu ya. Dikumpulkan guru-guru itu ya. Bagaimana pendidikan masalah pelajaran ini, pelajaran ini. Ada masalah bagaimana ketika di kelas ada tulab yang bermasalah. Itu siapa itu, coba bisa dikendalikan. Harus banyak bermusyawarah. Rapat guru atau rapat mudaris-mudaris ya. Timbal Qur'annya ditanya ya. Gimana? Nah, ini maksud saya lah ya, kalau kita menangani pendidikan ya. Si fulan ya. Siapa? Hafalannya sudah berapa bulan ini? Terus dikontrol itu ya. Bahkan kalau perlu setiap minggunya. Setiap minggu berapa hafalannya si fulan? Ini terkait dengan pelajaran. Si fulan bagaimana setiap minggunya? Wah, ini sudah sampai ini sampai surat ini, ini sampai surat ini, ini sampai surat. Terus 20 orang itu sampai surat. Ini wali kelas harus konsentrasi dalam masalah ini ya. Kalau mengurusi dengan serius ya. Berapa umurnya? Aduh, wali kelas berapa umurnya? Berapa ya? Kira-kira 17. Loh, kok kira-kira? Kamu sebagai wali kelas? Iya. Gak tahu jumlahnya. Kurang beres ya. Bisa difahami ya, Wak? Ya harus dia tahu ya. Satu persatunya, 1, 2, 3, 4. Itu ya kan cuma wali kelas dia menangani itu. Beda dengan mundur, gak mungkin lah hafal satu persatu ya kan. Saya paham saya maksudnya ya. Tapi mundur tahu wali kelasnya ini wali kelas ini, nah yang wali kelas ini tahu dia ya. Dan punya catatan wali kelas ini malas, wali kelas ini rajin, ini tahu ya. Itu tugasnya mundur. Paham ya maksudnya ya. Kalau wali kelas tahu pada murid-murid gitu loh ya. Ini kalau yang mau serius ya. Mudir bertanggung jawab terhadap ya wali kelas. Wali kelas itu tadi ya. Wali kelas bertanggung jawab terhadap murid-murid. Wali kelas, guru-guru dikumpulkan. Gimana tentang ini, hafalan Qur'annya sampai mana ini sudah. Ini sampai sini, sampai sini, sampai sini ya. Minggu berikutnya ini. Bisa tanya wali kelas ya. Kenapa si fulan kok enggak nambah hafalannya ini ya. Ditanya. Sehingga guru-gurunya itu otomatis dia akan siap menjawab ketika ada pertanyaan kan gitu. Otomatis dia akan memperhatikan. Ini dari sisi guru harus demikian ya. Ditanya. Minggu kemarin 5 jus, berikutnya 5 jus, sebelumnya 5 jus. Sekarang kok 1 jus. Misalkan. Atau minggu kemarin 5 hafalan saja. Minggu kemarin tuh 5 halaman. Sekarang kok 1 halaman. Kenapa? Oh, sakit. Oh, ini ada alasannya. Diperhatikan. Oh, ini lagi malas. Nah, kenapa malas? Oh, lagi futur. Kenapa futur? Sudah dinasihatin? Nah, nih. Maksud anak, paham ya? Ketika futur enggak mungkin nambah. Tapi kalau dibiarkan futur bahaya anak ini. Ditanya, futur sudah. Ya kenapa sudah dinasihatin? Apa futurnya dia? Kenapa? Sebabnya? Apa yang kita lakukan? Ini perlu yang seperti ini. Ini musyawarah terus. Kalau enggak mau musyawarah enggak mungkin didapatkan yang seperti ini. Itu yang terkait dengan pelajaran. Berkaitan dengan akhlak adab. Setiap pekan, dalam pekan ini ada yang bermasalah, ada yang berkasus. Oh ya, si fulan kelahi. Oh, si fulan mencuri. Si Alan kemarin pergi tanpa izin. Ketahuan. Kalau setiap pekan ada rapat, ketahuan begini. Tapi kalau rapatnya sebulan, sudah yang ini bubar, yang ini. Gak tahu lagi, subhanallah. Belum diselesaikan lagi. Paham sana ya? Semakin banyak rapat-rapat itu, subhanallah, hasilnya lebih bagus. Ini yang saya katakan bermusyawarah. Kalau melakukan pendidikan ini, tarbiyah ini, enggak ada musyawarah sulit sudah. Tarbiyah itu sulit untuk baiknya. Tapi kalau musyawarah, oh si fulan sakit, cepat terkantor. Sakit apa? Menular enggak? Apa sebabnya sakit? Oh, karena di situ ada genangan air. Harus ditangani, genangan-genangan air harus ditangani, jangan dibiarkan. Ini pendidikan ya. Kalau muridnya sakit-sakit semuanya repot kan? Ini yang saya maksudkan, peduli dengan lingkungan, kemudian bermusyawarah. Peduli terhadap tulab, terhadap lingkungan, apa saja yang mendukung ini, yang mendukung pendidikan tersebut ya. Tempat ya, diperhatikan posisi ya, tulab belajar ini anak satu dengan ini mesti diribut, harus dipisah gitu loh. Itu yang peduli lingkungan. Tapi kalau enggak peduli ngajar, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu, ngajar ya terus ini ribut ini tidak ya, enggak terserah sudah ya, ini enggak optimal hasilnya. Anak harapkan para mudarris ya, para murabbi ya, itu punya perhatian yang tinggi dalam masalah ini ya. Peduli dengan lingkungan terhadap tulab ya, dan alam sekitar tulab tersebut ya. Apa saja yang terkait dengan tulab tersebut ya, harus diperhatikan ya. Yang mengontrol itu ya kita-kita semuanya ya. Nanti penyelesaiannya ada koordinator-koordinatornya, disampaikan pada koordinatornya. Kita mengusulkan ini, kita memberikan masukan ini dan itu. Ini ya Hwan yang harus kita perhatikan, yaitu sering bermusyawarah di dalam lembaga itu sendiri atau antar lembaga jadi satu, bermusyawarah. Masjid siapa yang akan menggunakan jam sekian sampai jam sekian, apakah MI, apakah mutawasitnya, ujian kapan terjadi, itu dimusyawarahkan semuanya. Kalau tempatnya itu memang satu-satunya talimnya di masjid semuanya, dimusyawarahkan segala satu, dimusyawarahkan. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan ya, yaitu adanya sifat yang mulia yang harus ada pada mudarris atau murabbi, yaitu at-tafahum, at-tanazul, at-ta'awun. Ini yang harus dihidupkan. Sifat saling memahami, sifat mengalah, dan sifat menolong satu dengan yang lainnya. Yang ringan tangan memahami, harus saling memahami. Kenapa si fulan begini? Bisa jadi dia melakukan kesalahan, bisa jadi, tolong difahami, mungkin dia ada udur ini, udur itu. Kenapa terjadi begini? Difahami. Bukan berarti tidak memberikan nasihat kalau dia melakukan kemungkaran. Ketika rapat, yang ini menyampaikan ini punya usulan ini ya. Oh itu kok seperti itu, susulnya kok nyelisih terus sama saya sih. Ya harus memahami, namanya usulan seperti itu. Sebagaimana kita ingin usulannya diterima, dia juga demikian. Nah itu letak paham. Dia juga ingin usulannya diterima. Sebagaimana kalau usulan kita diterima, ingin diterapkan, juga demikian. Saudara kita juga demikian, mengusulkan supaya diterima dan diterapkan. Dan tidak suka kalau ada orang yang tidak menerapkan. Dan begitu. Ini ada harus tafahum. Sehingga gak perlu kita berselisih gara-gara perbedaan usulan, perbedaan pemahaman ini ya. Terkhusus dalam musyawarah-musyawarah ya. Tidak apa-apa terjadi perdebatan dalam musyawarah ya. Begini, anak usulan gini. Kenapa? Karena begini-begini. Oh saya gak setuju ya. Anak begini-gini. Tidak apa-apa terjadi seperti itu, tidak apa-apa dalam musyawarah ya. Tapi sampaikan ya, burhannya, bukti-buktinya, dalil-dalilnya ya. Ini harus begini, karena dengan demikian akan terjadi begini-gini. Mafsadahnya ini, dan ini bisa diatasi dengan begini dan begini ya. Disampaikan. Nah, nanti kalau sudah diputuskan oleh pimpinan atau mas'ul yang memimpin rapat tersebut, sudah kita ikuti apa yang sudah diputuskan tersebut. Harus kita memahami ya. Bisa difahami ya kawan, ini tafahum. Harus ada tafahum. Kemudian juga ya, at-tanazul ya. Sifat mengalah, mengalah yang memang dibolehkan. sudah jangan berselisih. Ini begini ini sudah. Dalam perkara apa kan? Dibolehkan oleh syariat ini. Sudahlah kalah. Ya sudah kalah. Ya. Kecuali yang memang tidak boleh tidak ya. Masalah prinsip tidak boleh kita ngalah ya. Kalau masalah manhaj, masalah akidah ya. Tapi kalau masalah-masalah yang ya, sifatnya itu anu teknis ini ya sudah. Ya sudah kita ngusulkan gini, ini aduh ya sudah. Ya sudah daripada ribut-ribut ya sudah. Tolong. Tidak diterima usulannya sudah. Tanazul sudah. Ngalah. Ini penting. Kemudian juga at-ta'awun, saling menolong. Teman kita lemah, kita bantu dia. Teman kita butuh bantuan, bantu dia. Sehingga tidak berat dalam pendidikan tersebut. Misalkan bagian pesantren, berat memang bagian pesantren harus gini, harus gini, harus gini. Ya. Sebagai musyrif, berat musyrif itu ya. Misalkan menangani anak-anak dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur, bangun lagi, itu diurusin terus ya. Kalau kesalahan santri musyrifnya ini, gimana musyrifnya ini, kok ini berta'awun ya. Musyrif tenaganya ya gak mampu kalau menangani semuanya ya. Ya anak-anak misalkan ribut di masjid ya, sudah ta'awun kita, itu memang tugasnya musyrif untuk menenangkan misalkan ya. Sudah ayo kita bantu tugas ini, itulah yang saya maksudkan ya. Mungkin bidang-bidang yang lainnya yang kita mungkin bisa membantunya karena kita punya waktu. Nah, dengan demikian tarbiyah itu akan berhasil insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu dihidupkan masalah at-tafahum, tanazul, at-ta'awun. Kalau ini ditegakkan masyaallah. Dan juga ya ikhwan yang paling penting dalam masalah ini yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Setiap mudarris diharapkan bisa melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dimanapun saja ya. Baik itu dilakukan oleh thullab ataupun mudarris ya. Harus ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hukum al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini hukumnya wajib kifainya. Dan ada yang mengatakan wajib ain ala qadri istita'ah. Yang mengatakan itu wajib kifai berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada di antara kalian ya, sekelompok manusia yang memerintahkan, yang menyerukan kepada al-khair, menjelaskan tentang al-khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ini wal takum minkum. Lam di situ lamul amr. Hendaklah ada di antara kalian ummah ya, sekelompok manusia. Nah, ini wajib kifai. Apa fungsinya? Yad'una al-khair, menyerukan kepada kebaikan, menjelaskan kebaikan kepada umat ini, kepada manusia ini. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, memerintahkan dari yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ini ya, kan? Kemudian Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Hanya mereka lah orang-orang yang beruntung ya. Wa ulaika humul muflihun. Kita sudah mengetahui ya. Ya. Ulaika itu mubtada ya. Dia ma'rifah ya. Al muflihun khabar dia ma'rifah. Di antara mubtada dan khabar itu ada domir yang disebut dengan domir san ya. Maka ini kalau ada jumlah yang demikian, jumlah ini memberikan tufidul hasar. Maksudnya mereka adalah, kalau tidak ada hum ya, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Mungkin di samping mereka juga ada orang-orang yang bahagia, itu kalau tidak memberikan faedah hasar. Kalau memberikan faedah hasar, ulaika humul muflihun, hanya mereka yang beruntung. Siapa mereka itu? Yang memerintahkan dari yang ma'ruf, yang mencegah dari yang munkar. Hanya mereka yang orang-orang yang beruntung. Dan kita tahu dalam kandungan surat Al-Asr ya. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Itu juga termasuk at-tawasi bil haqq adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini ikhwan, orang-orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar inilah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini yang akan menyatukan umat. Ini yang akan menjadikan ukhuwah menjadi kuat. Tegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar agar kita kuat ukhuwah kita, persahabatan kita, persaudaraan kita menjadi kuat. Berikan nasihat kepada saudaranya untuk menjalin ukhuwah. Jangan dibiarkan saudaranya berbuat mungkar. Akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan. Ini ya, wah, penting adanya nasihat di antara kita. Melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar di antara kita. Ini yang akan mengokohkan ukhuwah. Nasihat harus ada, harus ada. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin babun nasihah. Kemudian beliau membawakan ayat yang pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Perhatikan ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah. Bersaudara. Coba apa kaitannya dengan ukhuwah? Nah, apa kaitannya dengan nasihat? Masuk bab nasihat kemudian menyebutkan ayat innamal mu'minuna ikhwah. Semuanya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Apa kaitannya dengan nasihat? Kok dimasukkan bab nasihat? Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya innamal mu'minuna ikhwah. Semuanya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Maksudnya yakni terkaitan dengan masalah nasihat. Jika persaudaraan itu betul-betul terwujud pada kaum mukminin, jika persaudaraan itu betul-betul terwujud pada kaum mukminin, mesti terjadi nasihat di situ. Itu maksudnya. Kalau antum berukhuwah satu dengan yang lainnya, ini berukhuwah, pasti di antara itu ada nasihat. Ya, akhi, kamu kok melakukan ini? Jangan kamu lakukan itu. Ini yang sayang sama saudaranya. Gak rela saudaranya melakukan kemungkaran. Gak rela saudaranya menuju jurang kebinasaan. Sehingga dinasihatin. Itu maksudnya ukhuwah. Itu yang menganggap saudaranya. Bukan ahun. Bukan saudara kita. Orang yang membiarkan kita melakukan kemungkaran tidak dinasihatin oleh dia. Bukan saudara kita. Paham maksudnya ya, Juan? Paham? Butuh dinasihatin saudara yang melakukan kemungkaran tersebut. Kalau kita sebagai saudaranya harus melakukan itu. Dan ciri kebaikan ya akhwan itu ada pada ini, pada nasihat ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "La khaira fi qaumin laysu binasihin wa la khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada kebaikan pada satu kaum yang mereka itu tidak memberikan nasihat kepada saudaranya. Bukan orang yang baik, orang yang tidak memberikan nasihat kepada saudaranya. Saudaranya malas melakukan ketaatan, tidak dinasihatin. Tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Saudaranya melakukan kemungkaran, tidak dinasihatin. Subhanallah. La khaira fi qaumin laisu binasin. Tidak ada kebaikan pada satu kaum yang mereka tidak memberikan nasihat kepada saudaranya. Wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin, dan tidak ada kebaikan pada satu kaum yang tidak menyukai orang-orang yang memberikan nasihat pada dirinya. Ini akhwatnya, penting nasihatnya. Penting nasihatnya. Kalau kita ya memperhatikan ucapan Umar Khattab ini ya, kita koreksi diri kita. Kita orang baik atau tidak? Koreksinya. Apakah kita ini memberikan nasihat kepada saudara kita atau tidak? Kalau tidak, berarti kita bukan orang yang baik. Sebaliknya, kita ini manusia, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Ketika saudara kita tahu kekurangan kita, tahu tentang kesalahan kita, menasihatin diri kita, apakah kita ini benci kepada dia karena menasihatin kita atau tidak? Kalau kita benci, berarti kita bukan orang yang baik. Kalau kita senang, bertanda kita ini orang yang baik. Ya. Nasihat ini penting ya kawan. Ini ciri kebaikan. Al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar itu merupakan ciri orang yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah umat yang terbaik. Perhatikan. Kalian adalah umat yang terbaik. Apa cirinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti al-khairiyah itu amat erat kaitannya dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Sehingga ucapan Umar itu bukan terlepas dari Al-Qur'an. Beliau mengambil istimbat itu dari Al-Qur'an. La khaira fi qaumin laysu binasihin wa la khaira fi qaumin la yahibuna an-nasihin. Itu ucapan Umar itu bersandarkan Al-Qur'an. Dan subhanallah, syaitan terus mengembuskan pada dada-dada kita, ya, untuk tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Jangan-jangan sudah nanti ribut, nanti jangan-jangan nanti terjadi perselisihan. Salah. Itu syaitan. Itu bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kemudian Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Setelah itu Allah mengatakan apa? Setelah adanya perintah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, Allah mengatakan wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka al-bayyinat. Dalil-dalil, bukti-bukti. Perhatikan di dalam ayat ini. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian berselisih. Di sini Allah melarang perselisihan, perpecahan setelah perintah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ya. Larangan berpecah belah, larangan berselisih setelah perintah untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar merupakan sebab terjadinya perselisihan. Bisa difahami ya, kawan? Allah memerintahkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Setelah itu Allah melarang at-tafarruq wal ikhtilaf. Larangan at-tafarruq wa ikhtilaf ba'da al-amri al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yadullu ala adamu al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sababun, ya, lil furqah wa at-tafarruq. Wal-ikhtilaf. Larangan untuk berselisih, untuk berpecah belah dan berselisih setelah adanya perintah melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan perpecahan. Oleh karena itu hendaklah kita tegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Walaikum rahimani rahimu jami'annya. Harus kita ini menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya. Sebagai mudarris, ya, sebagai murabbi, hendaklah tegakkan ini. Dan inilah konsekuensi keimanan. Harus adanya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd." Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah. Perhatikan ini ya ikhwan, ya. Bahwasanya orang mukmin baik laki-laki ataupun perempuan sebagian mereka sebagai wali bagi yang lainnya. Wali itu artinya mencintainya, menolongnya. Ini sebagiannya mencintai sebagian yang lainnya, sebagiannya menolong sebagian yang lainnya. Ini keimanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-walayah ini, apa bentuknya? Bentuk pertolongan itu apa? Ya. Disebutkan ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari munkar. Ini perhatikan. Memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari munkar. Orang mukmin, keimanan itu mengharuskan seorang itu menolong saudaranya dalam bentuk apa? Memerintahkan oleh ma'ruf, mencegah dari munkar. Nah, karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unsur ahaka dzaliman aw madzluma." Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim ataupun yang didzalimi. Sahabat paham kalau orang didzalimi itu ditolak wajar. Tetapi orang yang zalim, bagaimana kita menolong orang yang zalim? Misalkan A memukul si B, zalim A ini ya. Kita tolong si B karena dia dipukul, ya kita rawat, kita bersihkan darahnya, kita jahit kalau ada yang luka. Ya. Itu menolong yang dolim, memang madrum wajar. Tapi yang dolim ini bagaimana nolongnya ya? Apa ngebukin si B juga? Nolong ngebukin? Tidak, bukan demikian menolongnya. Menolongnya mencegah kedoliman dia. Ya. Jangan berbuat dolim kamu ya. Itu maksudnya. Seorang mukmin harus menolong saudaranya. Seorang mukmin harus mencintai saudaranya. Dengan apa? Lakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini akhwatnya penting. Dan ingat, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah sebutkan itu semuanya, Allah tutup ayat tersebut, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Al-mu'minun wal-mu'minat ba'dhum awliya'u li ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika, yani ulaika adalah orang-orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka lah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dirahmati oleh Allah ya, tegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita akan dapat rahmat dari Allah. Kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malas melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya. Terutama dalam tarbiyah ini harus banyak orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kalau sudah pondok itu tidak ada yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ya sudah. Tinggal tunggu aja kehancurannya. Ya. Akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Afan saja ya. Akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar sababun linuzuli rahmatillah, linuzuli rahmatillah. Sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya ikhwan ya. Kita ini sangat butuh pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu sababun lilanatillah azza wa jalla. Itu merupakan sebab turunnya laknat Allah. Ya, ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga itu merupakan sebab turunnya iqab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Au la yusikanna Allahu ayyab'atha 'alaikum iqaban min 'indih." Kata Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian benar-benar melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, atau sebentar lagi Allah akan mengutus menimpakan kepada kalian iqab darinya. Kemudian setelah itu kalian berdoa kepada Allah untuk dilepaskan iqab tersebut, siksa tersebut, tetapi Allah tidak mengabulkannya. Ini menunjukkan bahwasanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar jika ditinggalkan akan mendatangkan iqab Allah azza wa jalla. Dan juga al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar jika ditinggalkan akan mendatangkan laknat Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Du'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala bani Israil 'ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Du'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dauda wa Isa bin Maryam." Orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Dilaknat, ya ikhwan. Siapa orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam? Kenapa dilaknat? Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu laknat tersebut yang menimpa kepada Bani Israel. Laknat maksudnya di sini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijauhkan dari laknat Allah yang demikian itu. Dalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu disebabkan maksiat yang mereka lakukan dan mereka melampaui batas. Apa maksiatnya, ya ikhwan? Disebutkan oleh Allah, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Ini maksiat. Berarti meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu sebuah kemaksiatan yang akan mendatangkan iqab, yang mendatangkan azab, yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah azza wa jalla. Maka hendaklah kita menegakkan alam rubil ma'ruf wa nahyil munkar supaya iqab tidak menimpa pada diri kita. Adab Allah itu, ya ikhwan, merata. Kalau ada kemungkaran dibiarkan sampai kemungkaran tersebut merata, subhanallah, Allah akan timpakan adab. Baik itu menimpa kepada orang yang berbuat kemungkaran ataupun orang yang alim yang tidak melakukan perbuatan mungkar tersebut tetapi diam dari kemungkaran tersebut. As-sukut 'anil mungkar maksiyah. Ayat tadi itu ya, itu memberikan faedah. As-sukut 'anil mungkar itu maksiyah yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka ana nasihatkan kepada antum semuanya, terutama diri ana pribadi sebagai pengampu dakwah atau pengampu tarbiyah ini, ya, hendaklah menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar. Tegakkan ini, jangan dibiarkan kemungkarannya, jangan dibiarkan, ya, ketaatan dibiarkan, ya. Hendaklah kita saling melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar supaya rahmat Allah turun pada kita semuanya, supaya kita terjauh dari laknat Allah azza wa jalla, supaya iqab Allah tidak menimpa pada diri kita, supaya kita disayang oleh Allah azza wa jalla, supaya kita bersatu di atas iman. Ini yang mungkin bisa sampaikan dalam majelis ini, dan mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang saya sampaikan. Kalau ada kekurangan yang saya minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Fadhol. Dan mudah-mudahan kita semua